Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas makanan dan lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika pertemuan yang lalu yaitu yang ke-20 yang kemarin kita membahas tentang bagaimana tata cara atau adab etika Rasulullah ketika makan, maka sekarang pembahasan yang ke-21 atau materi yang ke-21 kita akan membahas makanan dan lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pembahasan yang cukup panjang, mungkin tidak satu pertemuan saja, mungkin pertemuan yang kedua-dua besok juga masih membahas tentang makanan dan lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini pembahasan panjang. Kita akan tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, makanan apa saja yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ikhwatal iman, langsung saja. Baik, mohon maaf tadi ada gangguan ya. Kita mulai tentang makanan dan lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama kita baca, qala al-muallif al-imam at-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Musanna wa Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhaddisu 'anil Aswad ibn Yazid an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin, ibunda kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah semoga Allah meridhai beliau. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi asy'iri yaumaini mutatabi'aini hatta kubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyang dari roti gandum 2 hari berturut-turut sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi tidak pernah Rasulullah itu kenyang makan roti yang terbuat dari gandum 2 hari selama 2 hari berturut-turut, tidak pernah Rasulullah ya 2 hari berurutan kenyang, itu tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan roti yang terbuat dari gandum sampai kenyang 2 hari berturut-turut, tidak pernah. Ini menunjukkan betapa sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Dan yang meriwayatkan ini adalah Aisyah. Ummul Mukminin Aisyatu radhiyallahu anha asyat hayataha fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahiya min akhbarin nas bi ta'amihi. Aisyah istri Rasulullah hidup bersama Nabi, satu rumah sama Nabi, dan Aisyah adalah manusia yang paling paham kabar berita seputar makannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah, meskipun makan roti yang terbuat dari gandum saja, itu enggak pernah kenyang berturut-turut 2 hari, itu enggak pernah. Padahal itu cuma roti terbuat dari gandum. Ya. Berarti sangat sangat sederhana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza bayanun au bayanu taqallulihi sallallahu alaihi wasallam minat ta'am. Hadis ini menunjukkan bagaimana sederhananya, sedikitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam makan. Sederhananya Rasulullah, zuhudnya Rasulullah. Tidak pernah 2 hari kenyang selama 2 hari berturut-turut makan roti terbuat dari gandum. Saking sederhananya hidup Rasulullah. Bandingkan dengan kehidupan kita, ada laham, ada daging, ada ikan, ada kue, ada buah-buahan, bahkan sisa-sisa di kulkas kita, di lemari es kita. Sedangkan Rasulullah tidak pernah dua hari berturut-turut kenyang makan sekedar roti yang terbuat dari gandum saja, tidak pernah. Buru-buru daging, ya kan? Buru-buru yang lezat-lezat. Sekedar roti yang terbuat dari gandum saja, tidak pernah kenyang, ya, dua hari berturut-turut, tidak pernah. Ya, betapa sederhananya kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita yang hobi kuliner, nah, perhatikan ya jamaah. Bagi kita yang hobi kuliner, hobi makan sana, restoran situ, makan sebanyak-banyaknya, wallahi ingatlah Rasulullah SAW. Jangankan pesan pizza, pesan daging, pesan kebuli, pesan yang enak-enak, yang lezat-lezat, Rasulullah itu sekedar makan roti terbuat dari gandum saja, tidak pernah kenyang dua hari berturut-turut, tidak pernah ya jemaah. Alangkah jauhnya kita dengan kesederhanaan Rasulullah SAW. Manusia paling mulia, manusia yang paling dicintai Allah, makannya itu tidak pernah kenyang meskipun sekedar roti terbuat dari gandum. Alangkah jauhnya kita dengan Rasulullah SAW. Kita baca hadis selanjutnya. Haddatsana Abbas ibn Muhammad ad-Duriyyu qala haddatsana Yahya bin Abi Bukair qala haddatsana Hariz ibn Uthman an Sulaim ibn Amir qala sami'tu Aba Umama al-Bahili yaqul. Aku pernah mendengar Abu Umama al-Bahili, seorang sahabat Nabi, ya, Abu Umama al-Bahili, beliau berkata, perhatikan, makana yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus syairi. Kata sahabat Nabi, tidak pernah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelebihan roti yang terbuat dari gandum. Tidak pernah, ya, di rumah Rasulullah, di keluarga Rasulullah itu ada kelebihan makanan meskipun sekedar berupa roti terbuat dari gandum. Tidak pernah. Ya. Dan itu sangat nyata. Bahkan dalam hadis dikatakan, perhatikan, ada hadis yang luar biasa. Bagaimana sederhananya hidupnya Rasulullah dengan para istrinya, perhatikan. Aisyah pernah meriwayatkan sebuah riwayat yang sangat luar biasa ini. Dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'alu. Dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'alu. Kata Aisyah, suatu saat ada seorang perempuan datang ke rumahnya Aisyah, istrinya Rasulullah, membawa dua putrinya yang masih kecil. Ada seorang perempuan membawa dua putrinya yang masih kecil, ngemis atau minta, mengetuk pintunya Aisyah karena lapar. Si ibu belum makan dan dua putrinya yang masih kecil-kecil juga belum makan. Merasakan kelaparan, datang ke rumah Aisyah, mengetuk pintunya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indi syai'an ghairu tamratin fa'ataituha iyyaha. Kata Aisyah, orang yang minta itu tidak menjumpai apapun dari diriku karena aku enggak punya apa-apa pada waktu itu, kata Aisyah. Ghairu tamratin, hanya ada satu butir kurma di rumahku. Subhanallah. Alangkah jauhnya kita dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak nasi terbuang di rumah kita? Berapa banyak isi kulkas ya di rumah kita? Ada seorang perempuan mengemis, membawa dua putrinya, belum makan, mengetuk pintu Rasulullah. Ada istrinya Rasulullah, meminta makan. Sedangkan di rumah Aisyah tidak ada makanan sama sekali. Kecuali hanya satu butir kurma. Satu loh ya, bukan satu keranjang. Bukan satu nampan, bukan satu piring, bukan. Satu. Satu butir kurma. Fa'ataitu wa iyaha, maka aku berikan satu butir kurma itu kepada wanita yang meminta-minta itu. Faqasamat ha bainabnataiha falam ta'kul minha. Maka kurma yang cuma satu butir itu diparo jadi dua, dicuil jadi dua. Kemudian dibagikan ke kedua putrinya. Yang pertama dikasihkan putrinya, cuilan yang kedua dikasihkan putrinya yang lain. Sedangkan wanita ini belum makan sama sekali dan tidak makan apapun dari kurma tadi itu. Tsumma qamat fa kharajat, kemudian perempuan itu berdiri dan keluar rumah sedangkan dia belum makan. Cuma satu butir kurma dicuil dibagikan ke kedua anaknya, wanita ini belum makan sama sekali. Dan Aisyah adanya cuma itu, dikasihkan itu. Itu juga dalil pertama sederhananya Aisyah, dalil sederhananya rumah tangga Rasulullah dan bagaimana Aisyah mengutamakan orang lain daripada dirinya. Meskipun adanya cuma satu, ya dikasihkan satu. Maka perempuan ini setelah ngasih makan secuil-secuil untuk kedua anaknya, dia berdiri dan pergi dari rumahnya Aisyah. Setelah itu baru Rasulullah datang. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina. Rasulullah datang kepada kami, masuk rumah. Fa'akhbartuhu, maka aku sampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang wanita perempuan, dia memiliki dua anak perempuan juga. Dia meminta makanan sedangkan aku enggak punya apa-apa kecuali satu butir kurma. Saya kasihkan butir kurma itu kepadanya, terus dicuil, diparuh menjadi dua. Satu dikasihkan putrinya, separuh yang lain dikasihkan putri yang lain. Sedangkan dirinya belum makan apa-apa ya Rasulullah. Setelah dikabari peristiwa itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibtulia min hadhil banat bi syai'in kunna lahu sitrun minan nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa diuji oleh Allah dengan keberadaan anak-anak perempuan dan dia sabar, kunna lahu sitrun minan nar, maka anak perempuan itu adalah tirai dari api neraka, pelindung dari api neraka. Subhanallah. Maka yang punya anak perempuan, rawatlah dengan baik-baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa diuji oleh Allah memiliki anak perempuan-perempuan, dia sabar merawatnya, mendidiknya, ya, dan dia perhatian kepadanya, maka anak-anak perempuan itu menjadi perisai, penghalang dari api neraka. Hadis ini agung sekali ya jemaah. Pertama, bagaimana sederhananya kehidupan Rasulullah. Manusia terbaik, khairul anam, khairul nas, manusia termulia, bahkan makhluk yang termulia, lebih mulia dari para malaikat, makannya itu tidak ada apa-apanya. Bahkan sering di rumah Nabi tidak ada makanan. Sederhana sekali Rasulullah SAW. Dan bagaimana kedermawanan Aisyah. Adanya makanan cuma satu butir kurma dikasihkan. Maka tidaklah kita ini ya. Ini penting saya sampaikan berulang kali. Hati-hati dengan nikmat yang namanya makanan. Wallahi sanus'al yawmal qiyamah. Demi Allah kita akan ditanya pada hari kiamat tentang makanan-makanan yang masuk ke perut kita itu. Kita dapatkan dari mana? Pakai uang apa? Halal apa haram? Kalau halal, belum tentu hisapnya masih muda. Sudah kamu makan belum? Berlebihan apa enggak? Mubazir apa enggak? Pun ada hisapnya. Tidak cukup makanan itu halal. Cara memakannya pun ada hisapnya. Kamu makan tangan kiri apa tangan kanan? Kamu makan berdiri apa duduk? Kamu makan ini berlebihan apa tidak? Kamu makan ini mubazir apa tidak? Tidak cukup makanan itu halal. Bahkan caranya pun akan dihisap. Bahkan cara dan bagaimana mengkonsumsi makanan itu pun akan dihisap pada hari kiamat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada kalian. Dan salah satu nikmat adalah makanan. Maka kalau kita berlebihan, berlimpah-limpah makanan, ingatlah Rasulullah tidak pernah makan roti kenyang sampai dua hari berturut-turut, tidak pernah. Saking melaratnya, saking sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya ikhwatal iman, kita baca. Haddatsana Abdullah ibn Muawiyah al-Jumahiyyu qal haddatsana Thabit ibnu Zaidin an Hilal bin Khabbab an Ikrimah an Ibn Abbasin radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah. Qal, beliau berkata, perhatikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layali almutabi'ata. Saya ulangi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layali almutatabi'ata tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna asya'a. Perhatikan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam dengan malam-malam yang banyak sedangkan Rasulullah dalam keadaan lapar. Begitu juga dengan keluarga beliau. La yajiduna asya'a, berhari-hari, bermalam-malam. Rasulullah bermalam tanpa makanan, dan Rasulullah dan keluarganya tidak menjumpai makan malam. Wa kana aktaru khubzihim khubzas sa'ir, dan kebanyakan ya rotinya Rasulullah adalah roti yang terbuat dari gandum yang kasar, tidak halus. Bahkan dalam riwayat tidak pernah Rasulullah makan roti terbuat dari gandum yang halus, yang bagus sampai beliau wafat, tidak pernah. Yang dimakan itu yang kasar-kasar. Shallallahu alaihi. Semoga Allah melimpahkan salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah ketika kita makan berlimpah-limpah makanan, ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah Rasulullah bagaimana beliau dalam makan. Ya, kita harus banyak-banyak menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman. قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن ابن دينار قال حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعيد انه قيل له, dikatakan kepada Sahal bin Sa'id, perhatikan, akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaqiya ya'ni al-huwara, faqala Sahal ma ra'a Rasulullah annaqiya, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaqiya hatta laqiyallahu sallallahu laqiyallahu ta'ala. Perhatikan, ada seorang sahabat Nabi namanya Sahal bin Sa'ad. Beliau ditanya, apakah dulu Rasulullah pernah makan roti yang halus, roti yang ditumbuk, yang halus, yang bagus, yang enak? Apakah pernah Rasulullah makan roti yang lembut, yang bagus, yang enak? Dijawab, ma ra'a Rasulullah SAW an-naqiyya hatta laqiyallah. Tidak pernah Rasulullah SAW berjumpa dengan roti yang lembut, yang enak, sampai beliau meninggal dunia. Subhanallah. Subhanallah, alangkah jauhnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu hal kanat lakum manahilu ala ahdi Rasulillah? Maka dikatakan kepada Sahal bin Sa'ad, apakah dahulu kalian memiliki alat untuk melembutkan tepung atau adonan itu? Di zaman Rasulullah apa sudah ada? Dijawab, makanat lana manakhil. Kami enggak mempunyai alat itu. Terus bagaimana kalian dulu membuat roti? Maka dijawab, kami meniupnya. Sehingga ada bagian-bagian yang terbang, dan yang tersisa itu kami buat, kita campur air dan kita jadikan adonan roti. Belum ada alat untuk memperhaluskan itu. Jadi Rasulullah itu sampai wafat belum pernah, jangankan makan, lihat aja belum. Ya, Rasul tidak pernah makan roti yang lembut, yang enak, belum pernah. Tadi yang dimakan Rasulullah adalah yang kasar. Itu pun enggak kenyang, enggak pernah kenyang sampai 2 hari berturut-turut, enggak pernah. Kadang enggak ada makanan, Rasul datang kepada istrinya, wahai Aisyah, apakah ada makanan? Enggak ada ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu aku puasa saja. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Qatadah, kunna na'ti Anas ibn Malik, kata Qatadah. Qatadah ini seorang tabi'in, punya guru, di antara gurunya adalah Anas bin Malik. Kunna na'ti Anas bin Malik, kami pernah mendatangi Anas bin Malik, sahabat Nabi. Wa khabbazuhu qa'imun. Kami pernah datang ke rumahnya Anas bin Malik sedangkan tukang rotinya beliau, tukang pembuat roti itu berdiri di situ. Faqala, ya, tukang rotinya beres-beres, ngasih-ngasih, nyugu-nyugukan gitu loh. Kemudian setelah beres, Anas bin Malik berkata, kulu, monggo-monggo, silakan makan. Silakan makan. Setelah itu Anas bin Malik berkata, fama a'lamun nabiyya ro'a rohifan muraqqaqa hatta lahiqa billahi. Kata Anas bin Malik, wallahi, kata Anas bin Malik, saya tidak pernah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ya roti gandum yang dilembutkan biar enak, biar nyaman sampai beliau wafat, tidak pernah Rasulullah melihatnya. Jadi Rasulullah tidak pernah makan roti yang nyaman, yang lembut, yang enak, belum pernah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah makan itu. Apakah haram Ustaz? Ya enggak haram, yang selama bahannya halal ya enggak halal. Cuma hendaklah kita itu membayangkan Bagaimana Rasulullah sederhana melihat dunia ini. Tidak seperti kita. Jauh. Itu yang harus kita, kalau kita selagi punya duit banyak ke restoran, ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, supaya kita tidak terlalu berfoya-foya dalam hidup ini. Rasulullah yang paling mulia tidak pernah menjumpai kue yang lezat, tidak pernah. Makanan yang lembut, ya, apa namanya, roti terbuat dari gandum yang dilembutkan, itu tidak pernah Rasulullah. Rasulullah makannya yang kasar-kasar itu loh. Raghif, murokoko, tidak pernah. Ya, roti yang dilembutkan tidak pernah. Jadi yang kasar-kasar itu yang dimakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwatul iman, saya bacakan lagi. Haddatsana Muhammad bin Bashar qal. Haddatsana Mu'ad ibn Hisham qal. Haddatsani Abi an Yunus an Qatada. Dari seorang tabi'in yang bernama Qatada. Qatada ini seorang tabi'in terkemuka. An Anas bin Malik, Qatada meriwayatkan dari Anas bin Malik. Qal, Anas bin Malik berkata, perhatikan. Kenapa kok sering disebutkan Anas bin Malik? Seperti yang saya sampaikan, Anas bin Malik itu adalah bocah kecil yang pernah menjadi pelayan Rasulullah. Paling paham. Paham makanannya Rasulullah. Paham pakaiannya Rasulullah. Paham kesehariannya Rasulullah. Itu Anas bin Malik. Makanya dalam hadis Syama'ilin Nabi ini banyak perawinya adalah Anas bin Malik. Itu enggak heran. Karena Anas bin Malik adalah seorang yang senantiasa menyertai Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih hidup. Karena beliau adalah pembantunya Nabi atau pelayan Rasulullah SAW. Anas bin Malik berkata, ma'akala Nabiullah salawatullahi alaihim atau sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin. Rasulullah tidak pernah makan di atas meja jamuan. Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah makan di meja jamuan. Tidak pernah. Wala fi sukur rajatin. Dan Rasulullah juga tidak pernah makan di apa namanya, di sukur rojah ini diartikan ina'un soghirun yukal fihi syai'al qalil min adam wa nahwihi. Jadi Rasulullah tidak pernah makan di atas meja jamuan. Dan Rasulullah juga tidak pernah makan di piring. Ya, tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian, wala khubiza lau murokkokun. Dan tidak pernah Rasulullah itu makan apa namanya, atau dibuatkan roti yang lembut. Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah makan roti yang lembut. Tidak pernah. Yang kasar itu yang dimakan Rasulullah SAW. Nah, jadi Rasulullah tidak pernah makannya itu di atas apa namanya, meja jamuan. Seperti orang Romawi, orang Persia pada waktu. Tidak, Rasulullah tidak pernah seperti itu. Fakultu li Qatada, maka kami katakan kepada Qatada, fa'ala makanu ya'kulun. Terus bagaimana dulu Rasulullah dan istri-istrinya makan? Di tempat apa? Qal ala hadis sufar. Dulu Rasulullah makannya di atas sufar. Sufar itu sebuah alas yang terbuat dari kulit. Ya, digunakan untuk tikar begitu. Itu Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah makan di atas meja jamuan. Tidak pernah. Artinya sederhana Rasulullah dulu itu. Ya, tikar terbuat dari kulit dilebarkan sama istri beliau, beliau makan di bawah, tidak di atas meja ya, jamuan yang megah itu tidak pernah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, haddatsana Ahmad ibn Mani', haddatsana Abbad ibn Abbad al-Muhallabi an Mujalid an Syi'bi qala haddatsana Abbad ibn Abbad al-Muhallabi an Mujalid an Syi'bi an Masruq, dari Masruq. Masruq ini seorang tabi'in. Beliau lahir, Nabi masih hidup, tapi enggak pernah ketemu Nabi, makanya bukan sahabat. Lahir di Kufah, dijuluki Masruq. Masruq itu artinya yang dicuri, karena waktu kecil dicuri dia ini, hilang, terus ketemu lagi. Maka dinamai Masruq, yaitu bocah yang pernah dicuri. Sampai gede dinamai Masruq. Nah, seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in muridnya sahabat. Di antara gurunya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Qala Masruq, Masruq berkata, dakhaltu ala Aisyah, pernah aku masuk mendatangi Aisyah. Fada'at li bito'amin. Kemudian aku diundang beliau untuk makan. Qalat, setelah makanan dihidangkan, Maka Aisyah berkata, "Ma asba'u min ta'amin fa asya'u an abkiya illa bakaitu." Tidaklah aku makan kenyang kecuali aku menangis. Aku ingin menangis dan aku menangis. Kata Aisyah radhiyallahu anha mengajari para tabi'in. Aisyah mengajari murid-muridnya. Tidaklah aku makan ya kenyang atau hampir kenyang kecuali aku menangis. Fakultu, kata Masru, aku berkata, "Lima, lo kenapa panjenengan, wahai guru, kok menangis? Kalau makan kenyang atau hampir kenyang, kok menangis kenapa?" Qalat, Aisyah berkata, "Adkurul hal allati faraqa alaiha Rasulullah ad-dunya, wallahi ma syabi'a min khubzin walahmin marrataini fi yaumin." Kata Aisyah, aku menangis ketika aku makan kenyang, aku menangis karena aku teringat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia. Wallahi demi Allah, tidak pernah Rasulullah kenyang makan roti atau daging dua kali dalam satu hari, tidak pernah. Maka Aisyah itu kalau makan hampir kenyang nangis dia, karena ingat-ingat suaminya. Dulu tidak pernah Rasulullah makan seenak itu. Tidak pernah Rasulullah kenyang dalam satu hari dengan makanan seperti itu. Tidak pernah. Makanya zaman telah berlalu, Rasulullah wafat, Aisyah mendidik umat, punya murid-murid dari kalangan tabi'in, disuguhkan makanan kepada mereka, dan Aisyah mengajarkan kepada para tabi'in bahwa Rasulullah tidak pernah kenyang makan daging atau makan roti sampai beliau wafat. Tidak pernah. Ya. Maka hendaklah kita hati-hati masalah makanan ini. Allah summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang makanan ini. Ya. Kemudian berikutnya, haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhaddisu 'anil Aswad ibn Yazid an Aisyata, dari Aisyah Ummul Mukminin. Ibunda kita qalat, Aisyah berkata, "Mas syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'iri yaumaini mutatabi'aini hatta kubidho." Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyang dari roti terbuat dari gandum selama dua hari berturut-turut sampai beliau wafat. Tidak pernah Rasulullah itu ya makan roti terbuat dari gandum kemudian dia beliau kenyang sampai dua hari. Tidak pernah. Tidak pernah. Ya, hatta kubidho, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini semua menunjukkan betapa sederhananya Rasulullah dalam hal makan. Makanya saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para jamaah yang hobi kuliner. Hati-hati ya, yang hobi kuliner, gonta-ganti makanan, ya, dipol-polkan, bahkan terjadi israf berlebihan. Ingatlah hadis-hadis Rasulullah. Ingatlah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesederhanaan. Ya, jangan berlebihan, jangan mubazir dalam makanan. Ya, sungguhnya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat sederhana dalam masalah makanan. Tayyib, begitu juga dengan dari Anas bin Malik. Ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin. Rasulullah tidak pernah makan di atas meja jamuan. Wala akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Dan Rasulullah tidak pernah makan roti yang dihaluskan, roti yang lembut sampai beliau wafat. Kullu hadhihi au kullu hadhil asya' tadullu ala yakni basatati akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya menunjukkan bagaimana kesederhanaan Rasulullah dalam makan di kesehariannya. Nah, sekarang bab lauk pauk itu masalah roti tadi ya. Sekarang lauk pauknya Nabi, apa saja kesukaan Nabi? Apakah Rasulullah pernah makan daging? Apakah pernah Rasulullah makan ayam? Apa yang dimakan Nabi sebagai lauk untuk mendampingi menu utama? Apa kira-kira? Mari kita baca. Mari kita baca. Bab maja'a fi sifati idami Rasulillah. Bab tentang lauk pauknya Rasulullah. Haddatsana Muhammad ibn Sahal bin Askar ila an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisyah, dari Aisyah istri Rasulullah ibunda orang-orang beriman. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perhatikan. "Ni'mal idamu al-khallu." Senikmat-nikmatnya atau sebagus-bagusnya lauk adalah al-khall. Al-khall artinya cuka. Abdullah bin Abdurrahman fi hadis, "Ni'mal idamu awil udmu al-khallu." Sebaik-baiknya lauk adalah al-khall, cuka. Subhanallah. Alangkah sederhananya. Saya bacakan hadis itu ada ceritanya. Asal-usul hadis ini ada ceritanya. Perhatikan. Dari Jabir. Jabir ini sahabat Rasulullah. Qal akhada Rasulullah biyadi dhata yaumin ila manzilihi. Pernah Rasulullah memegang tanganku dan aku diajak menuju rumahnya. Fa akhraja ilaihi filakon minal khubzi. Kemudian disuguhkan kepada Rasulullah ini beberapa roti. Faqala, maka Rasulullah berkata kepada keluarganya, jadi Rasulullah ngajak sahabat. Sahabatnya namanya Jabir bin Abdullah atau Jabir. Diajak Rasulullah, kemudian disuruh duduk di rumahnya, terus keluarlah makanan, roti. Maka Rasulullah berkata, "Ma min udmu, ma min udumin?" Ada lauknya apa? Jangan roti saja. Seakan-akan Nabi mengatakan, ini roti doang. Mana lauknya? Gitulah. Maka faqalu, keluarganya Nabi mengatakan, "La illa syai'un min khal." Tidak ada lauk apa-apa ya Rasulullah. Cuma ada cuka. Maka Rasulullah berkata, "Fa'innal khalla ni'mal udum." Sesungguhnya cuka adalah sebaik-baik lauk. Artinya itu untuk mengawal menu utama agar menjadi lebih enak, ya cukup cuka gitu. Itu Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa sederhananya Rasulullah. Famaziltu uhibbul khallah mundu sami'tuha min nabiyillah. Kata Jabir yang diajak Nabi tadi itu loh. Kata Jabir, semenjak itu aku mencintai cuka. Semenjak aku mendengar Rasulullah mengatakan cuka adalah sebaik-baiknya lauk, semenjak itu pula aku cinta sama cuka karena Rasulullah mencintainya. Faqala Talhatu, maziltu uhibbul khal mundu sami'tuha min Jabir. Dan kata Talha, mulai detik itu ketika Jabir berkata seperti itu, maka seketika itu pula aku mencintai al-khal, yaitu cuka, untuk dijadikan apa? Dijadikan lauk. Sangat sederhana. Kalau Indonesia kan macam-macam ya. Ada soto Lamongan, ada nasi Padang. Wah, luar biasa ini. Di Indonesia ini ada semua. Ada nasi kebuli, ada nasi mandi, ya. Ada marak, ada pecel. Kayak Rasulullah ini idamnya, lauknya cuka, bayangkan. Apa kita bisa seperti itu? Dan ketika Jabir mendengar dari Rasulullah, maka Jabir setelah itu selalu senang dengan cuka. Dan ada sahabat lagi, Tolha, mendengar dari Jabir bahwa Rasulullah senang cuka, maka sahabat ini pun mencintai cuka untuk dijadikan lauk. Begitulah para sahabat Nabi mencintai apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadis berikutnya, perhatikan. Haddatsana Qutaibah. Di sini dikatakan, "Sami'tu Nu'man bin Bashir yaqul." Aku pernah mendengar Nu'man bin Bashir berkata. Nu'man bin Bashir seorang sahabat Nabi. Yaqulu. Sahabat Nu'man bin Bashir berkata, "Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum?" Bukankah kalian sekarang ini ya mau makan dan minum terserah kalian, cari yang enak ada, cari yang ini ada, bukankah kalian makan dan minum sesuai dengan kehendak kalian? Kemudian Nu'man bin Bashir berkata, "Laqad ra'aitu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu." Kalian sekarang jadi Nu'man bin Bashir ini berkata di depan para tabi'in, generasi setelah sahabat. Nu'man bin Bashir mengatakan, kalian makan dan minum seenak kalian, sesuka kalian. Kemudian dia berkata, "Adapun aku dulu pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bisa mengenyangkan perut beliau, tidak ada yang mengenyangkan perut beliau meskipun sekedar kurma yang jelek itu tidak ada. Saking biasanya Rasulullah lapar, makanya Rasulullah sering puasa." Jadi di zaman tabi'in orang sudah mulai makan enak, maka Nu'man bin Bashir ngasih nasihat ke mereka, kalian makan minum sesuai dengan keinginan kalian. Tapi dulu aku melihat Rasulullah SAW tidak menjumpai apa yang untuk digunakan mengganjal perutnya, meskipun sekedar apa tadi? Kurma, atau kurma yang rusak, atau kurma yang jelek. Di sini dikatakan, huwa radi'ut tamar, kurma yang jelek. Jadi Rasulullah itu sangat luar biasa itu, sederhananya. Kalau menggunakan jabatannya, pemimpin tertinggi para sahabat, ya bisa saja Rasulullah kalau perkara dunia. Tapi Rasulullah enggak mau. Rasulullah SAW pernah tertidur di atas kasur, atau bukan kasur. Rasulullah pernah tertidur di atas alas yang terbuat dari dari kurma, daunnya atau apanya kurma. Maka datanglah Umar bin Khattab. Umar melihat Rasulullah tidur di atas tikar yang kasar, sampai tikar itu membekas di lambungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Umar bin Khattab melihat Rasulullah tidur sedangkan alas yang kasar ini melukai atau membekas di lambung Rasulullah, maka Umar menangis. Umar menangis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Ma abkaka ya Umar? Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar? Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya di sana ada Kaisar Romawi dengan kemewahan dunianya. Di sana ada Kisra, ada Raja Persia dengan kemewahan dunianya. Sedang kau adalah Rasulullah yang mulia. Engkau tidur di tempat tidur yang seperti ini, ya Rasulullah. Tidakkah kami buatkan untukmu alas tidur yang lebih empuk, lebih enak untukmu, ya Rasulullah?" Sambil nangis Umar ini. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, "Ala tardo ya Umar, lahumud dunya walanal akhirah." Tidaklahkah engkau ridho, wahai Umar? Tidakkah engkau ridho, wahai Umar? Bagi mereka dunia, sedangkan untuk kita akhirat. Itulah Rasulullah SAW tidak mengambil dunia berlebih-lebihan. Dalam makannya, dalam pakaiannya, penuh dengan kesederhanaan. Berbeda dengan kita. Satu orang saja itu sepatunya bisa orang kaya-kaya itu. Ya, orang kaya-kaya, ibu-ibu sosialita itu. Itu satu lemari penuh dengan sepatu. Itu sepatunya ratusan juta kadang-kadang. Atau puluhan juta. Apakah Anda mengira itu tidak ditanyakan Allah pada hari kiamat? Wallahi satus'al yaumal kiamat. Demi Allah akan ditanya Anda pada hari kiamat. Banyak orang-orang kelaparan, banyak fukara. Kemudian dia menumpuk hartanya, sepatu harganya mungkin puluhan juta, ratusan juta, ditaruh di lemari, banyak, mungkin gak pernah dipakai. Cuma sekali, dua kali, gak seneng taruh, pemborosan. Itu ditanya pada hari kiamat. Itu akan ditanya pada hari kiamat. Begitu dengan pakaian-pakaian kita, beli pakaian yang puluhan juta, yang bagus, ditaruh di lemari, gak pernah dipakai. Cuma gaya-gayaan doang, sesekali dipakai. Sudah belum puas, beli lagi, gak seneng, taruh lagi, ratusan juta, puluhan juta, atau jutaan. Apa itu dikira tidak ada hisabnya? Ada hisabnya ya jamaah. Makanya kata Rasulullah SAW, mereka akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya, dan untuk apa dibelanjakan harta itu. Akan ditanya ya jamaah apa dari kiamat kita. Pakaian kita, sepatu-sepatu yang mahal-mahal yang tidak pernah kita pakai, israf, berlebihan, tabdir, kemubadiran. Tus'al yaumal kiamat. Akan ditanya pada hari kiamat. Rasulullah itu kalau pakai sesuatu sampai jelek, baru ganti. Itu Rasulullah. Kita kan enggak. Ya kita semua ini. Ya mengingatkan kita semuanya. Berapa banyak bermudah-mudahan membeli sesuatu dengan harga yang mahal. Tadi pakai. Ditaruh di. Padahal kaki kita cuma sepasang. Tapi sepatunya bisa 20 pasang, gonta-ganti. Itu pun kalau diganti masih mending. Kadang-kadang cuma dipakai sekali, ditaruh. Tadi pakai lagi. Nah itu harus kita ingatkan diri kita. Bahwa itu akan ditanya pada hari kiamat, ikhwatal iman. Ya, kalau kita punya koleksi sepatu, koleksi jam tangan, ingat itu ada hisabnya. Anda akan ditanya tentang nikmat itu. Hati-hatilah. Kalau enggak dipakai, segera jual. Infakkan fisabilillah. itu lebih bagus. Anda akan ditanya pada hari kiamat nanti, untuk apa jam tangan mahal-mahal itu? Saya jual ya Allah, aku gunakan fisabilillah. Kalau tidak, hisabnya berat ifatul iman. Ya, mobil-mobil mewah tak pernah dipakai dan seterusnya. Jangan dikira tidak ada hisabnya. Ada hisabnya pada hari kiamat. Dari mana kamu mendapatkannya dan untuk apa kamu menggunakannya? Digunakan, diinfakkan untuk apa harta itu? Akan ditanyakan pada hari kiamat. Tandanya kita harus takut kepada itu. Orang miskin sudah masuk surga 500 tahun. Orang kaya baru datang karena dihisab oleh Allah dengan hisaban asira, hisab yang sulit. Adalah hati-hati. Ya. Ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian. Ingatlah Rasulullah ketika makan. Begitu sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita cari dalam dunia ini? Dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita yang hakiki adalah akhirat. Tempat kita sekedar seperti musafir lalu, tidak niat tinggal selama-lamanya. Dan memang enggak mungkin kita tinggal selama-lamanya di bumi ini, enggak bisa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ya, dunia akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan dunia. Itu pasti la mahala. Tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Ya, harta itu halalnya, ya, haramnya akan menjadi azab dan halalnya akan menjadi hisab. Maka adalah kita berhati-hati ya jamaah, baik dalam makan, dalam berpakaian. Ayo kita contoh Rasulullah kesederhanaannya, meskipun pakaiannya enggak harus sama, tapi kesederhanaannya ayo kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul iman, selanjutnya sama dengan hadis yang tadi, mirip dari Jabir bin Abdullah, qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal idamu al khal, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya. Mas Andri ngerti cuka enggak? Ngerti ya? Ya, digunakan untuk bumbu kan, makanan. Baik. Selanjutnya ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah, seperti yang saya katakan tadi, hadis tentang makanan dan lauk pauk Rasulullah ini hadisnya banyak menjelaskan. Yang intinya semua itu menggambarkan kesederhanaan Rasulullah. Banyak, jadi enggak mungkin satu pertemuan. Nah, besok insya Allah kita lanjutkan lagi tentang makanan dan lauk Rasulullah bagian 2. Sekarang kita selesaikan sebentar lagi. Haddatsana Hannad qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Ayyub an Abi Kilaba an Zahdam al-Jarmiyyi qala kunna 'inda Abi Musa al-As'ari. Dulu kami ada di tempatnya Abu Musa al-As'ari. Fa'utiya bilahmi dajjajin. Nah, perhatikan. Perhatikan, kata seorang tabi'in, dulu kami pernah berada di samping atau di sisi atau di rumah Abu Musa al-As'ari. Kemudian didatangkan lahm. Lahm itu daging. Fa'utiya bilahmi dajajin. Disuguhkan daging ayam. Fatanaha rajulun minal qawm. Maka ada sebagian orang yang berdiri enggak mau makan ayam. Berdiri kayak melihat, oh ayam. Dia berdiri terus pergi, menyingkir. Faqala, maka Anas bin Malik berkata, malaka, lu kenapa kamu pergi? Qal inni ra'aitu wa ta'kulu syai'an fa halaftu alla akulaha. Ya. Kemudian dijawab, sesungguhnya aku pernah melihat ayam itu makan sesuatu. Inni ra'aitu wa ta'kulu syai'an fa halaftu alla akulaha. Jadi aku pernah melihat ayam dan ayam itu makan sesuatu yang menurutku enggak layak. Akhirnya aku bersumpah, aku gak mau makan ayam. Karena tabi'in ini melihat ada ayam, ayamnya itu makan sesuatu yang menurut dia itu jijik gitu loh. Akhirnya dia bersumpah, aku gak makan ayam. Maka kata sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asari, udnu, sini, kemari, duduk sini. Mendekatlah. Fa'inni ra'aitu Rasulullah ya'kulu lahma dajjajin. Karena dulu aku pernah melihat Rasulullah makan daging ayam. Nah, ini dalil bahwa Rasulullah pernah makan daging ayam. Ada orang ini enggak mau karena saya jijik, karena saya pernah melihat ayam ini makan sesuatu yang menurutku jijik. Nah, karena nanti di riwayat yang lain disebutkan dengan jelas, yakni kurang aku senangi begitu. Yang aku tidak senang ketika melihat ayam itu makan sesuatu yang menurutku kurang bagus gitu. Akhirnya dia bersumpah enggak mau makan ayam. Kata Abu Musa al-Asy'ari, mendekatlah, makanlah ayam ini. Karena dulu aku pernah melihat Rasulullah makan daging ayam. Ini hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini menunjukkan halalnya daging ayam. Ya. Tapi memang begini ya jemaah, ada hewan itu yang aslinya halal jadi haram karena kalau dia makan-makan kotoran. Ya, kalau ada hewan suka makan kotoran yang najis-najis, maka itu namanya al-jallalah. Al-jallalah yakni hewan yang makan kotoran-kotoran atau makan yang najis-najis. Itu namanya jallalah. Ini gak boleh dimakan. Gak boleh dimakan dagingnya. Kalau itu ada susunya, gak boleh diminum susunya. Gak boleh. Ya, tapi dalam riwayat dikatakan bagaimana cara, solusinya bagaimana. Misalnya ada kambing makan kotor-kotoran, makan yang najis-najis atau ayam. Maka caranya dia dikurung selama 3 hari. Nah, riwayat Abdul bin Abbas, solusi kalau ada hewan yang makan seperti itu, makan kotoran, makan halal yang dianggap menjijikkan dan menjadi makanan rutinnya, maka dalam riwayat Ibnu Umar harus di apa tadi? Di karantina. Harus di apa namanya? Disingkirkan dari yang lain, di karantina. Ngerti di karantina ya? Di habis, ditahan, di karantina, terus dikasih makan yang enak-enak. Dikasih jus. Kasih susu. Ya enggak lah ya. Ya itu maksudnya diberi makan yang enak, yang bagus. Bukan yang jorok-jorok itu. Kalau sudah dikarantina 3 hari, dikasih yang enak-enak, dikasih yang bagus-bagus, nah, baru boleh dimakan. Itu ya. Jadi Rasulullah pernah makan daging ayam. Sampai di sini dalam pertemuan ini, dan ini materinya masih panjang tentang lauk-pauknya ini, Rasulullah itu suka makan apa namanya, apa saja, nanti disampaikan. Ya, nanti akan disampaikan, maka sabar. Pada pertemuan akan datang, kita tetap masih membahas tentang makanan dan lauk-pauk Rasulullah, karena belum selesai, ini materinya masih panjang. Saya kasih tanda, insyaAllah, besok kita lanjutkan, masih dalam pembahasan makanan dan lauk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita kembalikan ke Mas Andre, barangkali ada yang bertanya nanti kepada beliau kami persilakan. Baik, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Semoga kita yang menyimak ataupun yang mendengar dapat mempraktikkan atau dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita liman rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke dalam sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan dapat menghubungi kami di nomor 0313710210 atau dapat melayangkan pesan singkatnya di 0873-04-846. Baik, peserta nampaknya ada penelpon, akan coba kita angkat. Halo. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, dengan Bapak siapa, dari mana? Ini dari Tabagowi, Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Silakan Bapak pertanyaan. Maaf, ini mau bertanya tetapi menyimpang dari materi. Ya, silakan ya. Karena materi membicarakan tetap makan Rasulullah, tetapi yang saya tanyakan ini tentang sholat. Ini Pak Ustaz, saya berjamaah dengan imam, tetapi imam itu ahli syirik dan ahli bid'ah. Saya selalu ada keraguan. Bagaimana sebenarnya menurut Pak Ustaz? Tolong Pak Ustaz. Baik, kita saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Baidowi dari Sulawesi Tenggara ya. Tolong suaranya, Mas, ini double di telinga. Ya, baik. Bapak Baidowi yang ada di Sulawesi Tenggara, ya. Pertanyaannya bagus, Pak. Bagaimana hukum seorang bermakmum di dengan imam yang imamnya ini ahli syirik atau ahli bid'ah? Jika imamnya itu ahli syirik, dalam artian melakukan amalan-amalan kesyirikan, tidak samar lagi, benar-benar melakukan amal kesyirikan, seperti dia adalah seorang penyihir, seperti dia adalah seorang dukun, seperti dia adalah orang yang mempunyai ritual-ritual kesyirikan yang nyata-nyata, maka Anda tidak boleh bermakmum dengan ahli syirik. Ya, Anda tidak boleh bermakmum, harus mencari imam yang lain. Tidak boleh bermakmum di orang yang melakukan kesyirikan seperti itu. Betul, Pak, ya? Itu kalau memang benar-benar ahli syirik. Jadi kita tidak boleh bermakmum kepada seorang imam yang ahli syirik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga dapat difahami oleh Bapak Beido di Sulawesi Tenggara. Baik, kita akan coba angkat lagi penelpon yang masuk, Ustaz. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Rafifa di Jambi, Pak. Ya, silakan langsung pertanyaannya, Pak. Masalah makanan yang berlebihan dari Ustaz. Jika kita membeli makan yang masih busuk nih, akan dibelikan tidak? Jadinya kan kita mereka makannya sedikit saja porsinya. Ini tetapi sudah dibelikan, sudah dibungkuskan. Tiba-tiba kita makan karena kita mengingat hadis-hadis dan kebaikannya makan jangan terlalu banyak. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah kita harus makan habiskan hingga kekenyangan atau makan setengah saja, Ustaz? Terima kasih. Pertanyaannya tadi tentang masalah ketika dibelikan makanan, apakah kalau itu kelebihan makanannya, apakah dihabiskan sedangkan kita sudah kenyang atau bagaimana? Kalau itu tidak seperti yang kita inginkan, berbeda dengan ngambil sendiri ya, kalau dibelikan orang dan porsinya banyak sedangkan kita tak mampu karena sangat kenyang, maka dalam hal ini ya ambil yang seperti yang Anda butuhkan. Adapun kita paksakan kenyang, ya gak boleh juga. Karena yang dilarang itu tidak sekedar mubazir, membuang. Memang membuang itu dilarang. Tapi juga ada yang lain, yaitu berlebihan sampai kenyang berlebihan, itu pun larangan juga. Jadi kalau seperti itu, wallah alam dipisah, sebagian bisa dimakan, karena ini sudah gak muat, ya masih sudah kenyang, ya jangan dimakan. Simpan kalau bisa, kalau gak memungkinkan, ya intinya, gak apa-apa untuk tidak dihabiskan semuanya, karena kita juga gak mungkin dipaksa untuk makan berlebihan. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Abu tadi. Baik, sini ada pertanyaan lagi yang masuk, Ustaz. Akan saya coba bacakan. Oh. Yeah. Nampaknya ada penelpon lagi, akan coba kita angkat. Halo. Yeah. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa, dari mana? Dengan Pak Ridwan di NTT, Pak. Iya, silakan langsung pertanyaannya, Bapak Ridwan. Tentang sholat, Pak. Di kampung saya ini kan begini, Pak. Kalau selesai sholat, kita itu sering apa ini, berdoa bersama dipimpin oleh imam. Zikir juga begitu, Pak. Apa itu ada pimpinannya sama? Ya, itu saja, Pak. Ada, ya, itu saja yang saya tanyakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Jadi silakan sama-sama berdoa, tapi jangan doa bersama. Bedakan antara doa bersama dengan sama-sama berdoa. Kalau ini berdoa, ini berdoa, ini berdoa, ini berdoa, semuanya berdoa, sama-sama berdoa, tidak masalah. Tapi kalau doa bersama dipimpin satu orang, maka wallahu a'lam Rasulullah tidak melakukan itu ya. Jadi setelah itu panjenengan ud'u udzkur rabbak, udzkur rabbaka. Udzkur berzikirlah rabbaka kepada Tuhanmu. Fi nafsika dalam dirimu sendiri, artinya kamu sendiri. Kemudian tadarru'an dengan merendahkan diri, wa khifatan dengan cemas. Wadunal jahri minal qawli dan tidak mengeraskan suara. Coba silakan dibuka Bapak surat Al-A'raf kalau tidak 204, 205. Wadzkur berzikirlah rabbaka kepada Tuhanmu. Bagaimana caranya? Fi nafsika dalam dirimu sendiri. Tadarru'an dengan merendahkan diri. Wakhifatan dengan cemas. Wadunal jahri minal qawli dan tidak mengeraskan suara. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang sampaikan. Semoga dapat difaham oleh Bapak Ridwan di NTT tadi. Baik, namanya ada penelpon lagi, akan coba kita angkat. Halo. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Saya dari Jakarta. Ya, silakan bertanya. Mungkin bisa dikeraskan sedikit suaranya karena di sini kurang bagus. Halo? Ya, silakan. Kebenaran, Pak? Ya, silakan. Dia udah berusaha. Aku mau nanya, bodoh tapi beriman. Terus dia udah berusaha nih belajar agama. Itu gimana ya? Itu apa dosa apa enggak? Tapi dia bodoh apa enggak? Kayak otaknya itu kayak rada aman gitu. Kalau kayak gitu gimana ya? Terus pertanyaan lagi, yang tadinya tabiatnya itu kita tuh jelek. Biasanya hidupnya itu dan tadinya kelakuannya itu jelek, buruk, kayak suka pacaran, gak berguna. Tapi sekarang pengen berubah gitu, pengen apa? Itu dipaksa gitu. Pengen apa? Pengen berubah, dipaksa. Misalnya dia nggak sholat, sholat. Tapi dia tuh maunya itu berbuat buruk, tapi dipaksa dengan berbuat baik. Dilawan gitu. Itu aku dapat pahala nggak ya? Ya itu saja. Ya. Terus? Kayaknya kan kita tabiatnya tuh pengennya buruk gitu, sombong apa tidak ramah, tapi saya lawan dengan sikap baik gitu, tapi dipaksa sikap jelek itu. Ya itu saja. Yang pertama Mas, coba diulangi Mas. Yang pertama bodoh ataupun kurang, kemudian beliau beriman, kemudian yang kedua yang pertama tadi nasihat untuk orang yang bodoh ataupun dalam artian kurang set, ya kurang. Namun beliau beriman. Kemudian yang kedua, beliau ini ingin tobat dari yang perbuatan yang jelek ke perbuatan yang berubah, namun dipaksa set. Begitu. Jadi kalau ada orang yang mohon maaf tadi dibilang ya kayak oon gitu ya, tapi dia beriman, ini bagaimana gitu ya? Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendolimi hambanya. Ini diantara syarat orang itu terbebani syariat itu adalah akil. Orang itu berakal, bisa mencerna, bisa mencerna khitab, bisa mencerna perintah dan larangan. Jika seorang hamba itu dia sudah akil, berakal, ngerti, ya, ngerti ini larangan, ngerti ini perintah, dan dia sudah balig, maka berarti dia terbebani oleh syariat. Adapun tadi dikatakan, mohon maaf, oon, nah ini kita nggak tahu sampai derajat mana ke oonannya itu, atau ketidak mengertiannya itu. Kalau sampai dia nggak mengerti, nggak bisa membedakan mana halal, mana haram, nggak ngerti ini perintah, nggak ngerti ini larangan, maka dia termasuk ghair mukallaf, tidak terbebani syariat. Dalam artian ini orang tidak berakal. Tapi kalau dia itu masih bisa mencerna, mengerti ini halal, ini haram, tapi dia itu lemah sekali daya pikirnya, ya Allah Subhanahu wa taala tidak mendoliminya, ya sebatas apa yang ia pahami itulah dia terkena syariat. Kalau dia ngerti salat, masih bisa hafal, masih bisa membaca Al-Fatihah, ngerti kalau waktunya rukuk ikut rukuk, ya berarti dia sebatas itu dia masih termasuk orang yang apa namanya terbebani syariat. Dan orang masuk surga itu tidak hanya syaratnya orang berilmu. Ada orang itu yang ilmunya biasa, tapi dia mengamalkannya, dia iman sama Allah, berbakti sama orang tua. Meskipun secara akademik nalar pikirnya itu enggak cerdas, tapi dia beriman sama Allah, dia menjadi orang baik, dia orang soleh, dia masuk surga. Jadi gitu ya, wallahu alam. Jadi intinya tergantung sejauh mana itu apa namanya masalah adanya mohon maaf berakal apa tidak. Intinya kalau dia masih berakal, dia sudah balig, terbebani syariat. Tapi kalau sudah sampai derajatnya parah, maka dia tidak terbebani syariat. Kemudian tadi masalah berbuat kebaikan dipaksa. Ya memang berbuat baik harus dipaksa. Pada dasarnya orang itu pengen yang enak-enak. Pengennya orang itu tidur. Pengennya orang itu ya gak usah sholat. Tapi kita harus paksa diri kita ya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan suatu saat nanti kalau kita sadar dengan kewajiban, akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menikmati ibadah, sehingga ibadah tidak menjadi beban lagi, tapi justru ibadah menjadi kebutuhan. Kita menikmatinya, kita sangat enjoy untuk melakukannya. Jadi bagaimana kalau dipaksa? Ya memang kalau Anda ini ada orang yang tabiatnya pengen berbuat jahat, terus dia memaksa dirinya, dia paksakan diri untuk tidak berbuat maksiat, terus dia berusaha beramal soleh. Ya memang harus gitu. Memang harus kita mujahadah, melawan hawa nafsu kita, dan kita paksa diri kita untuk mendekat kepada Allah. Dan semoga dengan mujahadah itu, dengan perjuangan itu, nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini merasa nikmat dalam menjalani ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya sampaikan, dan semoga dapat difahami oleh yang bertanya dari jarak tadi. Baik, mungkin sini ada satu pertanyaan terakhir Ustaz di luar tema. Akan saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya apakah ada dalilnya ataupun ketika kita berdoa setelah sholat wajib maupun sunnah itu disunahkan mengangkat tangan Ustaz? Ya. Kalau setelah sholat wajib itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa wala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan seterusnya. Kemudian itu diantaranya adalah membaca surat, membaca subhanallah 3-3 kali, membaca alhamdulillah 3-3 kali, membaca Allahu akbar 3-3 kali, terus membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Terus kita juga membaca qul huwallahu ahad, kita membaca qul a'udzu birabbil falaq, kita juga membaca qul a'udzu birabbin nas, kemudian kita juga membaca ayat kursi. Jadi itu zikir. Zikir. Jadi kita tahu bahwa doa itu ada dua. Ada doa utsana wa doa uttalab. Doa pujian. Setelah sholat itu doanya doa pujian. Nah, setelah sholat jamaah, setelah sholat wajib, itu adanya adalah itu adanya adalah zikir atau doa yang sifatnya pujian. Memuji Allah. Tasbih, memuji Allah. Alhamdulillah, memuji Allah. Allahu Akbar, memuji Allah. Terus baca ayat-ayat, tiga ayat terakhir, baca ayat kursi. Itu gak perlu mengangkat tangan, karena itu zikir, bukan berdoa. Nah, begitulah ya. Kalau wirid-wirid itu sudah dibaca semuanya, kita berdiri sholat sunnah. Setelah sholat sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita mengangkat tangan. Seperti itu ya. Atau memang kalau sudah zikirnya selesai semuanya, ya bolehlah kita mengangkat tangan. Tapi setelah zikir semuanya tadi. Tapi adapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus langsung, Ya Allah saya minta kaya. Ya Allah saya minta. Tidak, Rasulullah tidak seperti itu. Karena setelah sholat wajib, Rasulullah berzikir. Bukan berdoa minta, bukan. Tapi berzikir. Sehingga zikir sana, zikir pujian itu tidak memerlukan kita untuk mengangkat tangan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan di pertanyaan yang terakhir tadi dari Bapak Sunardi Salatiga. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan di kesempatan kali ini, mungkin kami untuk memberikan kesimpulan, singkat kesimpulan saat dari dalam acara kali ini. Ya. Ya, khotul iman, insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Masih dalam kitab Syama'ilun Nabi, karya al-imam At-Tirmidhi. Dan pembahasan masih di makanan dan lauk Rasulullah SAW akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua, pada pertemuan yang ke-22. InsyaAllah pada hari Rabu malam, insyaAllah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Jazakumullah khairan kathiran. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.